Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. وما يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أخر الحديث كتاب الله وخل هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي بالله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم. الحمد لله senantiasa kita bersyukur pada Allah Ta'ala terhadap seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, apapun itu. Karena perintah untuk bersyukur terhadap ni'am, terhadap berbagai dan seluruh nikmat itu langsung dari Allah Azza wa Jalla. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu ceritakan, kamu sebut-sebut. Alhamdulillah bisa sholat berjamaah, alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa berzikir, alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa hadir majlis ilmu, alhamdulillah bisa berkumpul bersama keluarga, alhamdulillah dijadikan rezeki kita dekat dengan keluarga, dan semua nikmat-nikmat itu sebut-sebut sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita sudah tahu firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur pasti kepada Allah kami akan tambah dengan nikmat yang lain. Ya, hadir di majlis ilmu itu nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun wanita. Alaqa tariqan. Dalam hadis lain Rasul menyatakan, barang siapa menempuh jalan yang tamisu fihi ilman, dan rangka untuk menuntut ilmu syar'i, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, pasti Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Allah mudahkan dia untuk masuk surga, untuk melakukan amalan-amalan ahlu surga. Maka hendaklah kita menempuh keluar dari rumah kita menuju masjid, mencari majlis ilmu. Kalau kita berjuang untuk hadir di majlis ilmu, pasti Allah akan mudahkan kalian menuju jannah. Semua orang ingin masuk jannah. Laki-laki maupun wanita ingin masuk ke dalam surga. Tapi sayang, mereka tidak mau menempuh hadir di majlis ilmu. Mereka tidak mau menempuh jalan untuk bisa hadir di majlis ilmu yang merupakan tanam, yang merupakan halaman-halaman jannah, yang merupakan kebun-kebun surga. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan juga kaum muslimin yang lainnya untuk bisa hadir di taman surga majlis ilmu agar bisa masuk jannah. Kita berharap kepada Allah apa yang kita lakukan ini semoga termasuk amalan yang Allah ridhoi, menjadi penyebab Allah cinta kepada kita dan berkenan mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Dan semoga Allah masukkan kita ke dalam jannah dan menjauhkan kita dari azab neraka. Amin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Insyaallah di pagi hari ini, di pagi hari yang cerah, yang sejuk ini setelah hujan tadi malam, kita akan melanjutkan satu ayat, dua ayat firman Allah Ta'ala yang berupaya untuk mentadaburinya. Kemudian kita berupaya untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang sekuat kita, ikhlas karena Allah, sesuai dengan sunnah Rasul, dan sampai kita berjumpa dengan wajah Allah. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. طيب. Setelah kita membaca firman Allah ayat 91 sampai 93, sekarang kita masuk pada ayat yang ke-94. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله بفرمان قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل كتب الله وهي محمد كتب الله وهي رسول الله يتنبي محمد إن كانت كتب الله kepada mereka, kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani, katakan kepada mereka, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasrani, in kanat lakum ad-darul akhirah indallah khalisatan min dunin nas, kalau memang kampung akhirat tersebut, kalau memang surga itu khusus untuk kalian di sisi Allah, orang lain enggak boleh masuk surga. Surga untuk kalian. Nah, khusus untuk Bani Israel, untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang Nasrani. Katakanlah, kalau memang kalian memiliki hak di akhirat nanti masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga khusus min dunin nas, tanpa manusia lainnya. Kalian mengaku kami adalah anak-anak Allah. Subhanallah amma yakulun. Kami adalah orang pilihan-pilihan Allah, kekasih-kekasih Allah. Benar. Kalau memang demikian, kalian ada orang-orang pilihan Allah, dan orang-orang khusus Allah yang dipilih oleh Allah dan pasti akan masuk surga, dan surga itu khusus bagi kalian. Fatamannaul maut, silakan minta kematian. In kuntum shadiqin, kalau memang kalian benar, kalau memang kalian jujur, ayo minta mati. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, wallahu alimun bizzalimin. Dan mereka tidak pernah dan tidak mau dan tidak akan mungkin mau berharap kematian selama-lamanya. Kenapa? Kok mereka enggak mau mati? Karena mereka tahu, nah, bila qaddamat aydihim, tentang apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Mereka sadar tentang kezaliman mereka, di mana orang-orang Yahudi membunuh para nabi, di mana mereka telah berkhianat kepada nabi mereka sendiri, telah berkhianat kepada nabi Musa, berani menentang nabi Musa. Dan mereka sadar bahwa mereka telah menjadikan sapi, anak patung sapi sebagai tuhan mereka, dan juga kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, sehingga mereka tidak berharap untuk mati disebabkan ulah dosa-dosa mereka. Wallahu alimun bizzalimin, dan adapun Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya, dan kalian akan dapati mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani adalah ahrasan nas ala haya, manusia yang paling tamak, yang paling rakus terhadap kehidupan dunia, terhadap kehidupan. Artinya tidak mau mati, cinta dunia dan takut mati. Kalian akan dapati yang demikian itu. Kalian akan temui mereka adalah manusia yang paling bersemangat untuk hidup. Wa minal ladzina asyraku, ketimbang orang-orang musyrik, ketimbang orang-orang musyrik, orang Yahudi dan Nasrani adalah orang yang paling tamak terhadap kehidupan. Mereka ingin hidup 1000 tahun atau 10.000 tahun. Mereka enggak mau mati. Ya waddu ahaduhum law yu'ammar alfa sanah. Mereka berharap, masing-masing mereka berharap bisa hidup 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi min al'adzab an yu'ammar. Padahal dengan umur yang 1000 tahun atau beribu-ribu tahun, toh tidak bisa membebaskan mereka dari azab Allah. Sama saja kamu mau hidup 1000 tahun kayak 10.000 tahun kayak, toh kembalinya tetap akan masuk neraka, akan diazab oleh Allah disebabkan kesyirikan kalian, kedurhakaan kalian, pengkhianatan kalian. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Maha melihat apa yang mereka amalkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 94 sampai 96. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di ta'ala menyebutkan tafsir ayat ini. Ayatnya kul, katakanlah lahum, kepada mereka, ala wajhi tashih, dakwahum untuk katakan kepada mereka wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kepada mereka orang-orang Yahudi yang mereka mengaku-ngaku kalau mereka adalah ahlul jannah. In kanat lakumud darul akhirah, kalau memang kampung akhirat itu milik kalian, khusus untuk kalian, yakni al-jannah, kalau memang surga itu khalisatan lidunnas, khusus untuk kalian saja, karena orang-orang Yahudi menyatakan la yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengatakan demikian, yang masuk surga hanya orang Yahudi dan Nasrani saja. Kalau memang demikian, surga itu khusus untuk kalian Yahudi dan Nasrani, min dunin nas, tidak selain kalian, kama za'antum, sebagaimana yang kalian yakini, sebagaimana yang kalian persangkakan, yang kalian yakini, annahu la yadkhulu al-jannah illa man kana hudan aw nasara, bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani, wa annan nar, adapun neraka, lan tamassahum illa ayyaman ma'dudah, tidak akan menyentuh mereka kecuali hanya beberapa hari saja, beberapa hari yang sudah diketahui hitungan dan bilangannya. Fa in kuntum shadiqin, kalau memang kalian adalah orang yang benar, yang jujur, bihadihi da'wah, dengan pengakuan ini, fatamannaul maut, silakan minta kematian. Kematian adalah pintu terdekat untuk masuk akhirat, sehingga kalian bisa segera merasakan masuk surga. Dengan minta mati, kalau kalian mati, kalian akan segera akan masuk jannah, masuk surga. Ayo, mintalah kematian. Wahada nau'un mubahalah bainahum wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ini merupakan salah satu bentuk, salah satu macam dari mubahalah. Mubahalah antara Yahudi dan Nasrani dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Benar, kalian hanya kalian yang akan masuk surga, Yahudi dan Nasrani saja, sedangkan yang lain tidak. Taib, mari kita mubahalah. Mubahalah itu saya enam, kalian membawa istri dan anak-anak kalian kumpul di satu tempat, kemudian mereka juga membawa diri mereka, istri mereka dan anak-anak mereka kumpul, kemudian berdoa pada Allah minta kematian. Itu namanya mubahalah. Nah, sama-sama yang benar kami, kamu salah. Enggak, kami yang benar, kamu salah. Ini buktinya. Taib, kalau sama-sama aku benar, ayo mubahalah. Minta mati. Yang salah mati. Gimana? Setuju? Nah, itu namanya mubahalah. Kalau di Indonesia, kalau di Jawa ya, mirip-mirip dengan sumpah pocong. Nah, semuanya mengaku benar, dua pihak mengaku benar. Nah, mereka mengadakan sumpah pocong. Dan ini enggak disyariatkan. Itu enggak disyariatkan. Enggak ada sumpah pocong dalam Islam. Yang ada, nah, adalah mubahalah. Ini jalan terakhir. Enggak bisa dan didakwai lagi, maka mubahalah. Nanti yang salah akan mati seluruh warga. Nah, dirinya, istrinya dan seluruh anak-anaknya akan mati. Ayo, fatamannaul maut, berharaplah kematian. Kita mubahalah. Walaysa ba'da hadzal ilja' wal mudayyiqah lahum ba'da al-imat minhum illa ahadan amrain, imma ayyuminu billahi wa rasulihi wa imma ayyubahilu ala mahum alaihi bi amrin yasir. maka tidak ada lagi setelah penekanan, setelah ditegakkan hujjah, disampaikan, ditekan mereka. Naam. Ditegakkan hujjah-hujjah, dibantah. Naam. Subhat-subhat mereka. Masih saja nental. Setelah penentangan mereka, ya tidak ada jalan lain kecuali mubahalah. Naam. Illa ahadan amrain, setelah ditekan penekanan dan setelah ditekan hujah dan masih mentang, maka berarti ada dua perkara lagi. Maka perkaranya ada dua. Imma ayyuminu billahi wa rasulihi, bisa jadi kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik, sekarang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya atau tidak? Yang kedua, wa imma ayyubahilu ala ma hum alaihi bi amrin yasir. Jalan yang kedua, kita mubahalah. Mubahalah. Dan ini malah merupakan perkara yang mudah. Enggak repot-repot. Nah, hanya dua perkara ini. Bingung mereka. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, bingung. Kebingungan. Wa wa tamannal maut, yaitu berharap kematian. Rasulullah melarang kita berharap kematian. Tidak boleh minta mati. Sakit parah kayak apapun, berobat enggak sembuh-sembuh. Nah, sakit parah tidak boleh minta kematian. Yang boleh hanyalah kalian menyerahkan urusan kepada Allah. Ya Allah, seandainya ini kalau sudah terlanjur sudah sangat parah ya. Nah, dokter pun sudah nyerah. Yang boleh hanya ya Allah, seandainya hidup itu lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Kalau mati itu memang lebih baik padaku, lebih baik bagi diriku, maka matikan aku. Hanya boleh itu, enggak bisa ya Allah matikan aku, enggak boleh. Serahkan pada Allah, karena Allah Maha tahu apa yang terjadi bagi diri kita setelah kita mati. Sedangkan kita tidak mengerti. Nah, menurut pandangan Allah, ketika kita mati, kita naam baik atau tidak, tidak tahu kita. Maka serahkan pada Allah. Kalau memang mati, hidup itu lebih baik bagi diriku, lebih baik untuk duniaku dan baik di akhiratku, ya sudah, matikan aku. Kalau ternyata hidup, kalau memang hidup itu lebih baik bagi diriku, duniaku dan akhiratku, maka hidupkan aku. Kalau ternyata mati justru lebih baik untuk dunia dan akhiratku, ya matikan aku. Tidak boleh berharap mati. Nah. Namun ketika mubahalah ini, nah, merupakan jalan terakhir kalau nah, untuk menghadapi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menganggap diri mereka lah yang pasti masuk surga dan selain mereka tidak. Nah, tidak bisa masuk surga. Maka kita mubahala. Yusiluhum ila dari lati hiya khalusah lahum, yang merupakan perantara untuk masuk ke kampung akhirat yang kalian katakan itu khusus untuk kalian. Fantami'u min dzalik, niscaya mereka tidak akan mau. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan mau. Enggan mereka. Fa'alima kullu ahadin annahu fi ghayatil mu'anidah wal muhaddati lillahi wa li rasulihi. Karena mereka tahu, maka diketahui setiap orang dari mereka, masing-masing mereka merupakan orang yang paling menentang, memusuhi Allah dan Rasulnya. Mereka sadar. Ma'ilmihim, dalam keadaan mereka mengetahui bidzalik, yang demikian itu. Walihada, oleh sebab itu Allah katakan, walayyatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, mereka tidak akan pernah mau mengharapkan kematian disebabkan satu, ulah tangan mereka. Gak bakal mau mereka, karena mereka sadar mereka itu ngeyel, mereka itu kufur kepada Allah, mereka itu menentang Allah. Masa patung anak sapi yang diibadai, padahal bukti-bukti nyata mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, bagaimana Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, terbelah laut, melemparkan tongkatnya menjadi ular, mengeluarkan tangannya dari ketiaknya bercahaya. Mereka tahu, mereka lihat turunnya ketika Nabi Musa berdoa pada Allah, maka turunlah makanan dari manna wa salwa dari surga. Mereka lihat langsung dan mereka yang merasakan. Mereka melihat nenek moyang mereka. Nah, Allah jadikan monyet dan babi-babi. Mereka tahu itu. Mereka melihat gunung Tursila diangkat di atas kepala mereka. Diangkat. Mereka tahu. Tapi mereka ternyata menyembah patung anak sapi. Mereka yakin mereka itu salah. Disuruh taat kepada Rasul, kepada Nabi Musa, mereka tidak taat. Sami'na wa asyaina, kami dengar tapi kami enggak mau taat, kata mereka. Subhanallah, mereka bermaksud pada Nabi Musa alaihissalam. Banyak para nabi yang mereka telah bunuh dengan tangan-tangan mereka. Nah, karena ulah tangan mereka, sebab dosa-dosa mereka, maka mereka tidak mungkin mau untuk berharap kematian. Ini keanehan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Aneh mereka ini. Minal kufri wal ma'asi, karena kekufuran mereka dan kemaksiatan mereka. Yang kedua, sebabnya mereka tidak mau minta kematian. Yang kedua, mereka tuh yakin Nabi Muhammad ini benar. Mereka yakin Nabi Muhammad ini benar. Karena mereka kenal Nabi Muhammad dari kitab-kitab Taurat, dari kitab Taurat mereka. Mereka kenal Nabi Muhammad dari kitab Injil mereka. Akan datang kemenangan. Ya. Akan datang dan orang yang terpuji. Maksudnya orang yang terpuji itu apa? Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Tapi mereka enggak mau sebutkan akan datang Muhammad. Enggak mau. Tapi akan datang orang yang terpuji. Diterjemahkan oleh mereka. Disebutkan Ahmad. Ahmad adalah orang yang terpuji. Dalam kitab mereka disebutkan Ahmad, artinya orang yang terpuji. Akan datang orang yang terpuji, yang akan meraih orang musyrik, dan mereka akan menang. Mereka yakin itu. Mereka kenal Nabi Muhammad lebih kenal daripada anak kandung mereka. Di dalam Taurat ada, di dalam Injil ada. Karena sama, yang menurunkan Taurat, Injil, Al-Quran adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sama berita-berita yang terdapat di dalamnya. Sehingga mereka tidak berani mubahala. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Mereka tidak berani karena kekufuran mereka dan kemaksiatan mereka. Li'annahum ya'lamuna annahu tariqu lahum ilal majazah bi'amalihim al-khabithah. Karena mereka mengetahui cara ini mubahala. Nah, kalau mereka mati di akhirat itu ada tempat majazah, tempat pembalasan terhadap amalan-amalan mereka yang jelek. Mereka tahu itu. Wah, kalau mati nanti disiksa, diazab. Fal maut akrahu syai' ilaihim, maka yang namanya kematian adalah perkara yang paling mereka benci. Mereka paling tidak suka mati. Sehingga mereka kalau perang pun di balik tembok. Wahum ahras al-haya min kulli ahad minan nas. Dan mereka adalah ahrasu al-haya, adalah orang-orang yang paling tamak, paling rakus terhadap kehidupan. Masing-masing mereka menginginkan kehidupan yang panjang umurnya. Sampai-sampai disebutkan oleh ahli syair-syair mereka, dan ingin hidup 10 ribu tahun. Sama dengan penyair Indonesia, aku ingin hidup 1000 tahun. Nah, sama seperti orang Yahudi, karena ingin hidup, cinta dunia dan takut mati. Ya, kan ada syairnya itu. Nah, ada puisi judulnya itu aku ingin hidup 1000 tahun. Subhanallah, padahal yang namanya hidup dia di yaumul kiamah, di hari akhirat, satu hari di sana itu sama dengan 50.000 tahun di dunia ini. Kamu hidup cuma 1000 tahun, 2000 tahun, itu enggak ada apa-apanya di akhirat. Nah, satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun. Kita di dunia ini hidup cuma sebentar, seperti sesaat, seperti daun yang berbunga kemudian mengering kemudian gugur. Nah, sebentar. Sampai-sampai orang yang dibangkitkan dari kubur nanti ditanya, berapa lama kamu di dalam kubur? Ya paling satu hari atau setengah hari lah. Ya, seperti juga Ashabul Kahfi yang sampai 309 tahun ditanya, ya paling satu hari atau setengah hari. Demikian juga kita yang hidup di dunia ini, selama apapun enggak lama, kurang lebih setengah hari. Tetapi kita tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Hidup kita yang singkat di muka bumi ini tidak digunakan sebaik-baiknya. Malah sibuk dengan dunia, dan dunia, dan dunia, melalaikan kepentingan akhirat kita. Kita ini hidup cuma sebentar, seakan-akan cuma setengah hari. Tadinya kita masih kecil, tau-tau udah tua, cepat sekali tanpa terasa. Tau-tau sudah punya anak, tau-tau anak kita sudah besar, tau-tau sudah minta nikah, tau-tau sudah punya cucu, gak terasa. Ikhwas billah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak berani mati. Mereka cinta dengan kehidupan dunia dan takut mati. Kamu dapati mereka, nah, menjaga minum obat-obatan luar biasa, olahraga, sudah tua berjalan ke lapangan, kan? Berjemur di pantai-pantai supaya sehat, supaya umur panjang, dan berbagai macam cara yang mereka lakukan supaya mereka tidak mati, karena mereka takut mati. Hatta minal musyrikin, bahkan mereka adalah orang yang paling tamak terhadap kehidupan dunia ketimbang orang-orang musyrik. Alladzina la yu'minuna bi ahadin minar rusul wal kutub, yang mana orang-orang musyrik mereka tidak beriman dengan rasul, tidak beriman dengan kitab-kitab. Karena mereka tidak tahu rasul itu apa, kitab itu apa. Itu saja mereka cinta dunia dan takut mati. Tetapi orang Yahudi dan Nasrani lebih tamak lagi, lebih rakus lagi dengan kehidupan dunia ini dan takut mati. Summa dzakara syiddati mahabbatihim lid-dunya. Kemudian Allah menyebutkan kecintaan mereka yang sangat terhadap kehidupan dunia. Faqala, Allah menyebutkan, ya waddu ahaduhum law yu'ammar alfasana, masing-masing mereka berharap supaya umur mereka itu dipanjangkan, seandainya umur mereka itu 1000 tahun. Apa manfaatnya umurmu panjang sampai 1000 tahun, kok toh akhirnya ujung-ujungnya juga masuk neraka. 100 tahun mati, nanti bangkit masuk neraka. 1000 tahun kemudian dibangkit masuk neraka, apa bedanya? Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka kafir, karena mereka tidak beriman, jadi sama saja mau berapapun umur mereka, ujung-ujungnya masuk neraka. Untuk apa yang diminta malah umur panjang? Seharusnya tobat pada Allah, masuk Islam, beramal soleh. Itu yang penting, bukan masalah umur. Yang penting keimanan kalian, ketakwaan kalian, bukan umur yang panjang. Kalau dikasih umur yang panjang, ya alhamdulillah, kesempatan untuk memperbaiki diri. Tetapi mereka tidak, tetap dalam keadaan kafir, tapi umurnya panjang. Itu maunya mereka. Wa hadza ablagh ma yakunu min al-hirs, dan ini buktinya tampak jelas betapa mereka itu sangat tamak terhadap dunia. ini umurnya 1000 tahun. Tamannu halah hiya minal mahalat. Mereka berharap. Demikian keadaannya hidup 1000 tahun. Dan ini mustahil. Mengharapkan sesuatu kok yang mustahil. Menghidup 1000 tahun. Nenek kalian sudah mati. Bapak kalian sudah mati. Tidak sampai 1000 tahun. Kalian berharap 1000 tahun. Mustahil. Walhalu annahum law amaru umrul al-mankur lam yughni anhum syai'a. Keadaannya bahwasannya mereka seandainya umur mereka dikasih umur yang panjang sebagaimana yang mereka harapkan, yang mereka sebutkan, toh tidak berguna bagi mereka sedikit pun. Waladaf'u anhum min al-'adab syai'a, dan tidak bisa menghindarkan mereka dari azab sedikit pun. Terus untuk apa umur panjang kalau ternyata ujung-ujungnya juga azab? Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Ini terdapat tahdid lahum al-majaza bi'amalihim, terhadap ancaman yang keras dari Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti, pada hari pembalasan nanti, disebabkan amalan-amalan mereka. Maka bagi kita yang masih hidup ini masih ada kesempatan untuk tobat kepada Allah, memperbaiki amalan-amalan, dan kesempatan untuk beramal soleh. Maka gunakanlah waktu yang sedikit dan singkat ini untuk beribadah dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kita baca dalam tafsir Karimur Rahman fi Kalamil Mannan ayat yang ke-94 sampai 96. Semoga Allah kasih rezeki lagi kepada kita untuk melanjutkan tafsir ini seterusnya, dan semoga kita bisa memahami dengan baik, dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari apa yang kita baca, dan memberi semangat bagi kita untuk berbuat baik, beramal soleh sebaik-baiknya dalam masa kehidupan kita ini untuk akhirat kita. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.